بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، baik hadirin jemaah Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, juga para pendengar Radio Roja Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, kalau Roja Bandung di 1476 AM. Sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, yang bahasan kita sudah sampai pada bab sholat Jumat. Hadis terakhir yang kita bahas kemarin adalah hadis yang menjelaskan surat yang dibaca pada sholat Jumat. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, diterima dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kata Zaid, sallam Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Ida, thumma rakhasa fil Jum'ah, thumma qala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Rawahul Khamsah illa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Zaid bin Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Kemudian beliau memberi rukhsah dalam hal salat Jumat. Beliau berkata, siapa yang mau salat Jumat maka silakan dia sholat. Hadis ini riwayat 5 imam kecuali Tirmidzi. 5 imam maksudnya Ashabus Sunan dengan Imam Ahmad. Ashabus Sunan yaitu Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu kadang disebut imam yang 4 rawahul arba'ah, kadang disebut rawahu ashabus sunan. Kalau ditambah dengan Imam Ahmad jadi 5 imam. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Imam kecuali At-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sanadnya dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi nama Iyas bin Abi Ramlah, yaitu majhul. Majhul artinya tidak diketahui apakah dia bisa terpercaya ataukah tidak, dan rawi yang majhul dianggap dhaif. Sehingga hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang majhul dianggap dhaif, sehingga hadis ini dhaif. Tapi hadis ini ada syawahid. Syawahid artinya penguat yang mengangkat hadis ini kepada derajat hasan ghairi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Dalil Allah. Di antara syawahid tersebut adalah pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kedua, hadis dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ketiga, hadis yang diterima dari Atha bin Abi Zubair. Dia sholat pada hari Id bertepatan dengan Jumat di awal hari, yaitu di pagi hari sholat Id. Thumma ruhna ila al-jum'ah falam yakhruj ilayna, kemudian kami pergi untuk menunaikan salat Jumat tapi Nabi SAW tidak keluar menemui kami. Fasallayna wahdana fadakarna dhalika li Ibn Abbas faqala ashaba sunnah. Lalu kami sholat sendiri, lalu kami ceritakan ini kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ini bertepatan dengan sunnah. Berdasarkan berapa hadis tadi dan berapa hadis lain, maka hadis dari Zaid bin Al-Qamini walaupun sanadnya dhaif, tapi karena ada penguat, penguatnya berasal dari sahabat lain yang disebut dengan sebutan syawahid. Kalau berasal dari sahabat yang sama yaitu Zaid bin Arqam juga namanya tawabi'. Syawahid dan tawabi' terjemahannya sama yaitu penguat. Bedanya tawabi' penguatnya dari hadis yang diterima dari sahabat yang sama, kalau syawahid dari sahabat yang lain. Walhasil hadis ini hasan dan maqbul. Tadi disebutkan Nabi sholat Id lalu memberi rukhsah dalam hal sholat Jumat. Artinya hadis ini menceritakan hari Id bertepatan dengan hari Jumat, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Maka setelah Nabi melakukan sholat Id di awal hari, yaitu di pagi hari, beliau memberikan rukhsah, siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak akan sholat Jumat juga tidak apa-apa. Adapun makna rukhsah secara bahasa, rukhsah artinya as-suhula wal yusru. Rukhsah itu keringanan dan kemudahan. Itu secara bahasa. Maknanya orang yang tadinya wajib lalu dapat rukhsah, maknanya dapat keringanan untuk meninggalkan yang wajib tersebut. Seperti kewajiban sholat Jumat pada hari Id. Seperti kewajiban saum Ramadan bagi siapa? Yang musafir atau yang sakit. Itu rukhsah, itu keringanan. boleh ditinggalkan yang wajib tersebut. Adapun menurut istilah syar'i, rukhsah artinya ma yuthbatu ala khilafi dalilin syar'iin li mu'aridin rajihin. Hukum yang ditetapkan karena berdasarkan atau hukum yang ditetapkan yang menyimpang dari dalil syar'i karena adanya alasan yang kuat. Hukum yang ditetapkan yang menyimpang dari dalil syar'i, tapi menyimpangnya karena adanya dalil yang kuat. Contoh dalil syar'i tentang wajibnya shaum Ramadan, tapi bagi yang sakit dan yang musafir ada dalil atau alasan yang kuat untuk menetapkan hukum bolehnya tidak shaum di Ramadan tersebut. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, fil hadithi dilalatun ala annahu idza istama'a al-'id wal jum'atu fi yawmin wahid fa innahu yajuzu liman shalla salata al-'id alla yusalli salata al-jum'ah. Dalam hadis ini terkandung dalil bahwa apabila hari Id berkumpul dengan hari Jumat di hari yang sama, maka boleh bagi orang yang sudah sholat Id untuk tidak sholat Jumat. Dibolehkan. Itu pertama. Faedah kedua, dzalika annahu ijtama'a idani fi yawmin wahid fadakhala ahaduhuma fil ukhra fi al-akhir wa iktafa bi huduri salatin wahidatin minha. Yang menjadi sebab adalah karena berkumpul dua id dalam satu hari. Kita tahu hari Jumat adalah hari id mingguan bagi manusia, bagi kaum muslimin, tapi tidak bagi orang-orang kafir. Kenapa hari Jumat disebut hari Id bagi kaum muslimin? Sebab di hari tersebut orang-orang berkumpul dengan jumlah yang banyak untuk melakukan ibadah yang sama kepada Allah. Dan itu makna dari hari Id. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, al-idu kullu yaumin fihi jam'un. Id adalah setiap hari yang di hari itu ada berkumpulnya orang. Maka hari Jumat adalah hari Id mingguan bagi kaum muslimin. Sedangkan hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari raya atau hari Id tahunan. Kalau hari Jumat atau Jumatan sebagai penyempurna dari rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam kedua? Sholat. Setiap hari kita sholat 5 kali. Dan setelah berlalu sepekan, manusia, kaum muslimin berkumpul bersama-sama mendengarkan khutbah dan sholat berjamaah. Maka Jumat yang menjadi hari raya mingguan merupakan penyempurna dari rukun Islam yang kedua. Adapun Idul Fitri merupakan penyempurna rukun Islam keberapa? Ketiga dan keempat, yaitu saum dan zakat. Saum di bulan Ramadan dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Di akhir saum itu, maka kaum muslimin menyempurnakan dengan cara berkumpul untuk mendengar pelajaran dan sholat bersama-sama. sehingga Idul Fitri termasuk penyempurna dari rukun Islam yang ketiga dan yang keempat. Adapun Idul Adha merupakan penyempurna rukun Islam keberapa? Kelima, yaitu haji. Setelah kaum muslimin menunaikan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, esok harinya merupakan penyempurna dari ibadah haji, Idul Adha. Jadi rukun pertama, rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya ada penyempurnanya, dan penyempurnanya merupakan hari Id bagi kaum muslim. Tinggal pertanyaan, kapan penyempurna atau hari raya yang menjadi penyempurna rukun Islam yang pertama? Rukun Islam pertama apa? Syahadat, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat kalau rukun Islam kelima, keempat dan ketiga jarang. Hari rayanya jarang, cuma setahun sekali. Tapi penyempurna rukun Islam kedua lebih sering, yaitu sepekan sekali, yang menunjukkan rukun Islam kedua jauh lebih penting, lebih agung daripada rukun Islam ketiga, keempat dan kelima. Adapun Id sebagai penyempurna bagi rukun Islam yang pertama adalah setiap kali seseorang mengaplikasikan dua kalimat syahadat itu dalam bentuk jauh menghindari, dengan cara menghindari sejauh-jauhnya dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Imam Ibnu Rajab menyatakan al-idu kullu yawmin la yuqsallaha fihi, la yuqsallahu fihi. Hari Id bagi ahli tauhid adalah hari di mana di hari itu Allah tidak didurhakai, tidak dimaksiati. Di saat seseorang di suatu hari tidak melakukan dosa apapun, maka hari itu adalah hari Id bagi dirinya. Oleh karena itu Id bagi rukun Islam yang pertama bisa setiap hari bagi orang-orang yang mengaplikasikannya, dan bisa saja tidak pernah seumur hidup bagi orang-orang yang tidak pernah mengaplikasikan dua kalimat syahadat. Maka setiap hari di mana di hari itu seseorang tidak bermaksiat kepada Allah, hari itu merupakan hari Id baginya. Tapi tidak menjadi hari Id bagi orang lain yang berdosa pada hari itu. Jadi bila dua hari Id berkumpul dalam satu hari, maka Id yang pertama sudah tercakup dalam Id yang pertama, Id yang kedua sudah tercakup dalam Id yang pertama, maka cukup untuk menghadiri salah satu di antara dua Id ini saja. Siapa yang sudah sholat Id di awal hari, di pagi hari, dia tidak wajib lagi menunaikan sholat Jumat di siang harinya. Ketiga, berkata Syekh Al-Bassam hafidhahu rahimahullah, wa min asbabi iktifai ihdahuma bil ukhra quwwatu syibh baina sholatayn min haythu inna kullan minhuma rak'atan yujharu fihima bil qira'ah wa fi kulli minhuma khutbatan wa fihima al jam'ul kabir wal ihtifalul 'adzim. Di antara sebab-sebab cukupnya seorang muslim menunaikan salah satu sholat bila hari raya bertemu dengan hari Jumat, karena kuatnya penyerupaan antara dua sholat tadi, hampir mirip, hampir serupa antara Jumatan dan sholat Id. Dua-duanya dilakukan dua rakaat. Dua-duanya bacaannya dikeraskan walaupun itu sholat di siang hari. Nah, ini kata Syekh Al-Bassam, dua-duanya khutbahnya dua kali. Tapi yang benar sudah kita jelaskan kemarin, bahwa khutbah Id yang dua kali hadisnya dhaif jiddan. Yang kedhaifannya juga sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Sehingga yang benar seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, bahwa Nabi dan para sahabatnya hanya melakukan satu khutbah pada waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha, bukan dua kali. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawlu Bil Akhlaqil Muslim menjelaskan salah satu di antara kesalahan orang yang sholat dalam sholat Id adalah melakukan dua kali khutbah seperti hari Jumat. Keliru, karena hadis tentang hal itu adalah dhaif. Yang benar satu kali. Tapi ada enggak yang berpendapat dua kali? Ada di antara Syekh Al-Bassam ini. Juga ada kesamaan lain di dalam kedua sholat itu, terkumpul banyak orang dengan jumlah yang banyak, yang besar. Oleh karena banyaknya keserupaan, maka disatukan pelaksanaannya. Salah satunya dianggap mewakili yang lainnya. Inilah yang ketiga. Keempat, wa amma man lam yahduril ida aw fatathu fala yajuzu lahu at-takhalluf an salatil jumu'ah li'alla tafutuhu al-fardhatan al-fadilatan wa li'alla yata'akhkhar anil mashhadain kabirain. Adapun orang yang tidak menghadiri salat Id di pagi hari atau kelewat, baik ada uzur ataupun tidak ada uzur, ibu-ibu umpamanya karena paciut pagi hari sholat Idul Adha jam 6 sudah mulai, dia sibuk mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus makanan masakan, paciut. Silakan suaminya, anak-anaknya duluan, nanti saya nyusul. Karena beberes dulu, jangan sampai dibiarkan dalam keadaan rumah berantakan, sebab nanti khawatir setelah sholat Id langsung ada tamu gitu ya. Begitu tamu masuk, aduh, kayak kapal habis dibom. Sampah, piring kotor, pakaian kotor, buruk dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imam. Mestinya yang begitu teh harta, ini mah malah sampah dan kotoran. Makanya ibu itu gak mau begitu, nanti cemar dia, nama baik dia. Si ibu itu mah jorok, namu saya disusah ngalengkah juga. Maka diberesin. Jam 7 beres, baru keluar rumah sudah bubar. Atau laki-laki yang seperti itu, suaminya, mah setahun sekali saya kerja, kamu sama anak-anak duluan. Jam 7 baru keluar sudah bubar. Siapa yang itu namanya luput? Siapa yang tidak menghadiri sholat Id di pagi hari atau luput, dia tidak boleh absen dari sholat Jumat, sehingga dia tidak kehilangan kedua-duanya. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu di antara keduanya wajib dilakukan oleh kaum muslimin apabila di hari itu bertemu dua hari raya, Jumat dan sholat Id. Adapun bagi imam atau sekarang DKM, pengurus masjid, wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Tidak boleh pada waktu hari raya bertepatan dengan Jumat, pas Jumatan dikunci. Udahlah, sunnah ini gak perlu sholat Jumat, lalu dikunci. Tidak boleh, karena apa? Untuk memfasilitasi orang yang pertama mau Jumatan walaupun sudah Id, kedua orang yang belum sholat Id dari pagi. Sekalipun hukumnya dibolehkan tidak sholat Jumat, tapi lebih utama untuk melakukan sholat Jumat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, juga Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali, annahu ijtama'a idani fi yawmin faqal man arada ayyujammi'a fal yujammi wa man arada ayyajlisa fal yajlis. Berkumpul dua hari raya dalam satu hari, lalu dia berkata, siapa yang mau sholat Jumat, silakan sholat Jumat. Siapa yang ingin duduk-duduk saja di rumahnya, silakan juga duduk-duduk di rumahnya. Dan di dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan riwayat seperti yang barusan, tapi diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga sebuah hadis dari Asy-Syami diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan yang lain-lainnya. Asy-Syami adalah seorang tabi'in. Dia berkata, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Kata Muawiyah, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama fi yaumin? Kamu pernah enggak menyaksikan bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami dua Id bertemu dalam satu hari? Dijawab, na'am, iya pernah. Qala fa kaifa sana? Muawiyah bertanya, apa yang beliau lakukan? Lalu kata Zaid, shallal Id tsumma rakhasa fil jumu'ah fa qala man syaa ayusalli falyusalli. Beliau salat Id, lalu beliau memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan hari Jumat. Lalu beliau berkata, siapa yang mau sholat Jumat, hendaklah silakan dia sholat. Dan perkataan fal yusolli dengan fi'il amr tidak menunjukkan sholat Jumat wajib, hanya itu lebih utama. Beliau menyatakan, man arada ayyujammi'a fal yujammi wa man arada ayyajlisa fal yajlis fa inna mujmi'un. Siapa yang mau Jumatan silakan, siapa yang duduk di rumahnya juga silakan, kami mah akan sholat Jumat. Timbul pertanyaan bagi orang yang tidak sholat Jumat karena sudah sholat Id, apakah dia wajib sholat duhur atau tidak? Ya. Maka ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Basra menyatakan bahwa dia wajib sholat duhur, sebagaimana diungkap dalam poin yang pertama, wa yaktafi bi sholati duhur, cukup bagi dia untuk sholat duhur saja. Juga pada poin yang keenam beliau menyatakan ammal imam fala yatakhallafu wa innama yajibu alaihi al-hudur li iqamatil jum'ah lin nas alladziina sayhdurun. Adapun imam, imam tidak boleh tidak sholat Jumat walaupun sudah sholat id. Imam wajib sholat Jumat. Wajib bagi dia untuk menegakkan sholat Jumat bagi manusia yang akan menghadirinya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ijtama'a fi yawmikum hadza idani. Faman syaa'a ajza'ahu 'anil jum'ah wa inna mujmi'un. Berkumpul dua id pada hari kalian ini, siapa yang mencukupkan sholat id dari sholat Jumat, silakan. Tapi kami maafkan sholat Jumat. Dan ini menunjukkan lebih utama untuk menunaikan sholat Jumat. Lalu kata Syekh Al-Bassam, qala ba'dun nas, telah berkata sebagian orang. Yang dimaksud sebagian orang di sini para ulama. Idza istama'a al-jum'ah wal 'id fi yawmin ah, inna al-jum'ah wa dhuhr yasqutani amman shalla al-'id wa hadha qawlun dha'ifun jiddan. Sebagian ulama berkata Jum'atan dan duhur gugur bagi orang yang salat id. Artinya tidak Jum'atan tidak duhur, dan ini kata beliau pendapat yang paling dhaif, sangat dhaif. Emang ada gitu ulama yang berpendapat begitu? Ada. Dan ternyata dalilnya kuat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Berdasarkan hadis, ini dalilnya. Dalil yang dipegang oleh ulama yang tidak mewajibkan sholat Jumat dan juga sholat duhur, enggak. Jadi dari Idul Fitri belum tidak sholat apapun kecuali pada waktu asar. Hadisnya terdapat dalam Sunan Abu Dawud, juga dalam Sunan Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Ibnu Zubair. Berkata Ibnu Zubair, idani ijtama'a fi yawmin wahid fajam'ahuma jami'an bija'lihima wahidan wa shalla yawmal jum'ah rak'ataini bukratan shalatal fitr thumma lam yazid hatta shalla al 'ashr. Kata Ibnu Zubair, dua id bertemu dalam satu hari, lalu kedua-duanya disatukan dan hanya dilakukan satu kali salat. Maka Nabi sholat pada hari Jumat tersebut dua rakaat di pagi hari sholat Idul Fitri, dan beliau tidak sholat lagi sampai asar. Beliau tidak melakukan sholat apa-apa lagi sampai asar, baik itu duhur ataupun Jumatan. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nail Awdhar juz 3 halaman 348, zahiruhu annahu lam yusalli dhuha. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan salat zuhur. Berkata Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim, wa fihi anna al-jum'ata idza saqatat biwajhin min al-wujuh al-musawwigha lam yajib 'ala man saqatat anhu ay yusalli dhuhr wa ilayhi dhahab 'aqab. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa Jumat, salat Jumat apabila dia gugur karena alasan-alasan syar'i, maka tidaklah wajib bagi orang yang telah gugur sholat Jumat baginya untuk menunaikan sholat duhur. Enggak. Karena apa? Karena kita sudah jelaskan yang pokok pada hari Jumat adalah sholat Jumat, bukan sholat duhur. Duhur hanya pengganti. Orang yang tidak mampu sholat Jumat karena ada uzur, seperti dia safar, seperti sakit, seperti para wanita, ya, tidak mampu untuk melakukan sholat Jumat, maka diganti dengan duhur. Jadi duhur pengganti Jumat, bukan sebaliknya. Bukan Jumat pengganti duhur, tapi duhur pengganti Jumat. Yang pokoknya adalah ibadah sholat Jumatnya dan duhur pengganti. Sehingga bagi siapa orang yang karena alasan syar'i gugur dari dirinya sholat Jumat karena sudah menunaikan sholat id, kalau kewajiban pokoknya sudah gugur, maka penggantinya juga tidak diwajibkan lagi untuk dilakukan. Dan ini juga pendapat yang dipegang oleh seorang ulama namanya Atha bin Abi Rabah. Berdasarkan hal itulah, maka ulama ikhtilaf antara apakah sholat duhur ataukah tidak. Sebagian ulama menyatakan ya wajib sholat duhur, seperti salah satu yang berpendapat demikian adalah Syekh Al-Bassam tadi, dan yang kedua menyatakan tidak sholat duhur seperti Atha bin Abi Rabah, juga Imam Asy-Syaukani dan beberapa ulama yang lainnya. Berkata Syekhul Islam, إذا استمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. Apabila bertemu Jumatan dengan Id, Jumat dengan Id di satu hari, maka dalam hal ini ulama terbagi kepada tiga kelompok pendapat. As-sahuha, dan pendapat yang terbenar adalah man syahidal id saqatat anhul jumu'ah, siapa orang yang sudah menunaikan sholat id gugur bagi dirinya kewajiban sholat jumu'ah. Dan kalau gugur kewajiban sholat jumu'ah, apakah harus diganti? Enggak, karena kewajibannya sudah gugur. Kalau diganti itu kewajiban masih tetap tapi tidak mampu gitu. Ini mah bukan tidak mampu, mampu Jumatan tapi sudah enggak wajib lagi. Kalau yang pokoknya tidak wajib, maka penggantinya tidak juga wajib untuk ditunaikan. Ini dua pendapat di kalangan para ulama yang perbedaan ini mu'tabar dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman, yang tidak boleh bagi kita menjadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk tidak akur, sebagai alasan untuk berantem, bermusuhan dan tidak mau sholat berbarengan. Saya mah gak mau diimami sama dia. Kenapa? Itu pendapatnya kalau hari Jumat bersesuaian dengan Id, dia tidak wajib duhur. Nah, makanya saya gak mau dia jadi imam. Gak boleh seperti itu. Perbedaan ya harus dilandasi dengan pertama keikhlasan, yang kedua didasarkan pada ilmu yang kita yakini, dan yang ketiga toleransi. Di saat memang para ulamanya juga berbeda dan perbedaan di kalangan para ulama terwariskan ke kita sebagai orang awam, maka jangan hanya mewarisi perbedaannya semata-mata, tapi warisi pula akhlak para ulama ketika berbeda. Yang kebanyakan di kita perbedaannya ya diambil akhlak, ketika berbeda pendapat tidak diambil ya, garlut akhirnya, silih berdebat, memusuhan, akhirnya tidak mau berjamaah dengan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Dan ini musibah. Ini yang melemahkan persatuan kaum muslimin. Kita tetap bisa bersama di tengah perbedaan yang ada, sebagaimana para ulama tetap saling menghargai, menghormati, sekalipun banyak pertentangan, perbedaan pendapat di kalangan mereka, karena mereka berbeda pendapatnya didasarkan pada ilmu, keikhlasan dan juga akhlak. Kita berbeda pendapatnya hanya didasarkan pada fanatisme dan emosi. Ilmu kurang, keikhlasan kurang, yang ada arogansi, ditambah akhlak napika sebelin. Jadi ribut di antara sesama kita dan yang wajib untuk kita jauhi. Baik. Ikhwan baik yang hadir ataupun para pendengar, cukup penjelasan hadis ini sampai di sini dan kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Baik bagi yang hadir ataupun bagi para pendengar Radio Roja dan Radio Albayan Cianjur. Sebelum sampai ke tanya jawab, ada 3 bewara ya. Pertama, bagi ikhwan dan akhwat yang berminat haji tahun depan dan belum memperoleh kuota gitu ya, atau kuotanya masih 10 tahun lagi dan ingin tahun depan, yuk cepat daftar ke saya. Tapi ini plus bintang 5 hotelnya di Sofwa di depan Masjidil Haram dengan harga 13.000 US dollar. Cuma 50 sen. Siapa cepat dia dapat. Tadi di Bekasi juga sudah banyak yang daftar ya, tapi masih ada jatah. Kedua, bagi ikhwan dan akhwat yang ingin umroh, saya ada jadwal umroh mulai bulan Januari. Terus setiap bulan sampai Ramadan, siapa yang ingin umroh bareng saya, silakan hubungi saya langsung, daftar, nanti segera untuk kita proses. Ketiga, masjid di Selasa belum beres tuh gimana ya? Dan baru dilanjutkan lagi pembangunannya, nunggu partisipasi dari jamaah sekalian. Jadi siapa di antara jamaah yang ingin memiliki andil untuk menanam jariah, sedekah jariah di sana, yuk ditunggu partisipasinya. Boleh menghubungi saya langsung, boleh menghubungi Radio Roja ya. Itulah 3 bewara. Kita masuk ke tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinjau dari sisi Syiah, mana yang lebih baik dilakukan? 1. Sholat Jumat atau 2. Tidak sholat Jumat? Ya sholat Jumat itu dari segala sisi utama. Tidak hanya syiar saja, sholat Jumat itu lebih utama ya. Walaupun kita sudah sholat id pagi harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini di luar tema, tapi penting menyangkut akidah. Di suatu tempat, samarkan di sini ditulis nama tempatnya, tapi di suatu tempat ada kebo, bule. Jika bulan Muharram selalu diarak keliling dan ada tradisi mencuci benda keramat. Kotoran kebo tersebut diperbutkan untuk ngalap berkah. Bagaimana hukum dari beberapa pertanyaan di atas? Barokah adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Barokah itu kathratul khair, banyaknya kebaikan lahir batin dunia akhirat yang akan Allah berikan kepada kita di masa sekarang dan yang akan datang. Itu barokah, sifatnya gaib. Karena sifatnya gaib, kita hanya wajib meyakini barokah dalam suatu perkara yang memang Allah menjelaskan ada barokah di sana, baik oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih yang berdasarkan wahyu. Adapun perkara yang Al-Quran dan hadis tidak menerangkan adanya barokah di tempat itu, maka tidak boleh diyakini di tempat atau di benda tersebut ada barokahnya. Seperti contoh umpamanya benda-benda yang nyatanya tak ada barokahnya ya, adalah air zam-zam, adalah makanan sahur. Karena Nabi SAW menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada barokah. Nabi SAW menjelaskan demikian. Di dalam ilmu ada barokah, di dalam harta yang diinfakkan, disedekahkan ada barokah. Ya. Adapun yang tidak dijelaskan seperti kotoran kebo, jangankan kotoran kebo, kotoran ulama besar sekalipun, ya, tidak ada barokahnya di sana. Tidak ada barokahnya dalam kotoran ulama besar sekalipun. Apalagi ini binatang. Gening ada orang yang ngaku kaum muslimin, ya, memperbutkan kotoran imamnya. Nah, itu mah yang kayak kebo tadi. Adapun para sahabat, ya, para sahabat memperbutkan keringat Nabi SAW, air bekas wudhu Nabi SAW, rambutnya juga diperbutkan gitu ya. Tapi kotorannya tidak, kencingnya tidak. Oleh karena itu, kalau kotoran Nabi dan kencing Nabi SAW tidak diperbutkan oleh para sahabat, apalagi yang lainnya, apalagi binatang. Ya, oleh karena itulah maka tidak boleh apabila kita mengalami kejadian itu di tempat itu, orang-orang berbondong-bondong, kita jangan ikut berebut. Lebih baik kita ke restoran saja makan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang ibu yang harus menjaga anaknya yang masih kecil tidak bisa sholat, bawa anaknya ke tempat sholat itu lalu ikut sambil menggendong anaknya, gak masalah. Dan itu banyak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perkara haid. Kayaknya akhwat. Sebelum ke akhwat masalah haid, siapa di Raja Bandung studio, Uzain apa Dada? Uzain Ustaz. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sedikit sedikit. Waalaikum. Ada keterangan meninggal kan bebas dari azab kubur. Apa itu ada hadisnya? Lalu bagaimana dengan yang meninggal dalam keadaan sedang maksiat tapi di hari Jumat? Ya, Iis, ya, Ibu Iis di suatu tempat, barakallahu fiik. Benar enggak ada hadisnya orang yang mati pada hari Jumat akan dibebaskan dari azab kubur? Benar, hadisnya sahih. Man mata lailatul Jum'ah atau yaumul Jum'ah waqa'allahu min adab min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan pelihara dia dari fitnah kubur. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janais memasukkan salah satu di antara tanda husnul khatimah adalah mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan hadisnya sahih. Beliau menjelaskan kesahihan hadis itu dalam buku tersebut dari aspek takhrijnya. Lalu bagaimana kalau umpah ahli maksiat lalu matinya hari Jumat, atau umpamanya ada seabrek tanda-tanda husnul khatimah pada diri orang itu, pada orang itu ahli maksiat. Di antara tanda husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ada keringat di keningnya, kemudian hari Jumat atau meninggalnya malam Jumat. Kemudian juga umpamanya sakit perut, mati karena sakit perut, mati karena kanker, mati karena penyakit paru-paru, mati juga karena terbakar, mati karena kena reruntuhan, mati karena tenggelam, mati karena kena penyakit taun, mati karena sedang hamil atau melahirkan atau setelah melahirkan nifas, kemudian mati. Itu tanda-tanda husnul khatimah yang didasarkan kepada nas-nas hadis yang sahih. Bagaimana kalau seorang wanita dia ahli maksiat, matinya hari Jumat, lagi melahirkan, Setelah diperiksa dia terkena penyakit kanker paru-paru dan sakit perut, mencret wain, menoah. Terus matinya juga dia sedang ada di gedung tua, gedung itu runtuh. Ada kompor di sana meledak, dia kebakar, di pinggir kolam kelelep. Semua tanda-tanda husnul khatimah ada pada dirinya. Padahal dia tadinya ahli maksiat. Apakah dia dianggap husnul khatimah? Kita jawab, iya, karena tanda-tanda husnul khatimah itu nyata pada dirinya dan siapa yang mengatur kematian dia. Apakah dia merekayasa kematiannya sendiri? Enggak. Kalau kematian direkayasa, walaupun untuk mati syahid atau husnul khatimah, maka tidak berlaku bagi dirinya. Umpamanya ya, karena yang mati tenggelam itu syahid, nyebur ke laut, padahal dia tidak bisa berenang. Karena mati terbakar itu syahid, ada yang kebakaran, bukan lari menjauh, malah lari mendekat. Asik, ini media untuk mati syahid, loncat, mati. Itu bunuh diri namanya. Itu dosa besar. Karena ingin menwa, mencret wae, ingin sakit perut, sehari makan 1 kilo cabai. Kenapa? Biar kena penyakit perut baru mati. Nah, itu direkayasa, itu tidak boleh. Nah, ini malam Jumat, hari Jumat nih, ambil tampak gantung diri, bunuh diri. Maka itu dosa besar dan tidak husnul khatimah dan tidak syahid. Tapi kalau alami begitu saja, itu Allah yang mengaturnya. Ya, dia husnul khatimah. Loh, kan dia selama ini ahli maksiat, ya. Menurut pandangan dohir kita, tapi mungkin beberapa hari sebelum matinya dia tobat, dan tobatnya tidak kita ketahui. Kita hanya tahu dia itu ahli maksiat, tiba-tiba sebulan gak pernah kelihatan, tiba-tiba kedengaran mati, terdengar berita matinya, la ilaha illallah, di sininya ada keringat di kening. Loh, malam Jumat, hari Jumat, ini ahli maksiat tapi ada tanda-tanda husnul khatimah palingnya. Mungkin sebelum matinya dia tobat dan kita tidak tahu tentang tobat. Kita inginnya ya, karena kita mah disebutnya teh goreng hati gitu. Kalau ada ahli maksiat inginnya tuh matinya juga kafir gitu kan, gitu ya. Gak boleh itu, kasihan, harus dikasihan nih mereka yang maksiat. Matinya itu umpamanya kelihatan oleh semua orang buruk, enggak. Karena mereka saudara kita. Oleh karena itulah, mungkin ahli maksiat mati dalam keadaan membawa tanda-tanda husnul khatimah, karena sangat mungkin dia bertobat dengan tobat yang diterima oleh Allah SWT, gitu ya. Dan tobatnya tidak kita ketahui. Itu ada seseorang yang anti kepada dakwah, kepada sholat. Suatu saat kita sedang daurah, dia mati dan disolatkan di masjid kita oleh banyak orang, ratusan orang ahli tauhid. Kok bisa anti kita tapi begitu disolatkan? Dan hadis menyatakan siapa orang yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dosa-dosa orang itu akan diampuni. Ini ratusan orang. Ternyata beberapa hari setelah dikebumikan, tersiar kabar dia ini malah nyuruh anak-anaknya atau siapapun yang lain, tuh ke masjid, ke itu ngaji itu. Itu ternyata mungkin sholat orang dan tobatnya tidak kita ketahui. Dan Allah menunjukkan tobatnya diterima dengan cara diberikan tanda husnul khatimah pada diri. Jadi sangat mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya perkara haid. Apakah ketika haid dikala rambut yang rontok, kulit yang terkelupas, kuku yang terpotong, ketika masa haid habis harus ikut dibersihkan pada saat mandi wajib. Dan apakah benar jika tidak ikut dibersihkan di akhirat kelak rambut, kulit, dan kuku akan berubah menjadi ular api dan kelabang api dan akan menuntut kita? Tidak benar. Jadi tidak ada larangan bagi wanita haid untuk menggunting kuku, menggunting kulit yang terkelupas atau yang sejenisnya. Dan tidak benar kuku-kukunya harus ikut dimandikan ketika kita akan mandi setelah suci dari haid. Keterangannya tidak ada sama sekali. Jadi boleh bagi ibu-ibu yang sedang haid untuk gunting kuku dan yang lain-lainnya, dan setelah suci tidak harus si kukunya itu dicari lagi lalu cuci, enggak harus ya. Apa benar jika sholat Jumat bertemu sholat Id lebih dari 7 kali mendekati hari kiamat? Mau bertemu mau tidak, semakin hari ya semakin mendekati kiamat. Ya, tapi apakah itu tanda-tanda kiamat? Enggak. Karena kita sudah membahas tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada 4. 3 di antara tanda kecil, 1 di antara tanda besar. Tanda kecil ada 3. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Seperti terbelahnya bulan, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan seterusnya. Itu sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Kedua, yang sudah terjadi dan masih terjadi. Banyak pembunuhan, banyaknya fitnah dan yang lain-lainnya. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi, seperti apa, Gunung Efrat mengeluarkan emas dan orang berbondong-bondong ke sana, dari setiap 1000 orang 999 orang mati dan 1 selamat. Setiap orang yang selamat yang ke sana berharap dirinya lah 1 orang yang selamat itu. Kemudian ada lagi binatang yang bisa berbicara, itu belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda besar. Tanda besar ada 10, dimulai dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, sampai terakhir itu keluarnya matahari dari sebelah barat, ya. Nah, semua penjelasan ciri-ciri kiamat tadi ada nasnya, Quran atau hadis. Adapun keterangan yang menyatakan salah satu ciri kiamat adalah 7 kali berturut-turut bertemu Id dengan Jumat, tidak ada sama sekali. Pak Ustaz, saya pernah mendengar bahwa bila sholat wajib iqamah sekalipun sendiri, bila sholat wajib iqamah sekalipun sendiri, dan pada saat mengucapkan qomat shalah harus tengok kanan dan kiri karena di sana ada makhluk gaib yang juga makmum di belakang kita, apa betul? Qomat ketika berjamaah hukumnya wajib, tapi qomat ketika sholat sendiri para ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Ada yang mewajibkan, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Apakah harus menengok ke kanan dan ke kiri ketika qad qomatish shalah? Ketika qad qomatish shalah, tidak. Tidak ada keterangan. Ulama ikhtilaf tentang hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Ya, Syekh Al-Albani menyatakan karena qomat juga disebut adab, maka adabnya sama antara qomat dan adab. Kalau adzan hayya 'alash shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, qomat pun begitu. Adapun qad qomatish shalah tidak. Salah satu dalil bahwa qomat sama dengan adzan dalam hal adab karena qomat disebut juga adzan sebagaimana dalam hadis kullu ma bainal adzanaini shalah. Setiap antara dua adzan ada shalah, shalat sunnah. Yang dimaksud dua adzan tadi adalah adzan dan qomat. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan qomat juga hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'ala shalah falah ke kiri, tapi bukan pada perkok mati shalah. Bukan karena ada tidaknya yang gaib, enggak. Ada tidaknya yang gaib tidak jadi urusan dalam aspek fikih. Umpamanya kita masuk ya dalam rumah atau ruangan kosong, apakah assalamualaikum karena pasti di sana ada malaikat dan jin? Enggak. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita bersin haji, kita alhamdulillah. Lalu kita yakin ada malaikat yang mendoakan ya rahmukallah walaupun enggak kedengar, lalu kita jawab lagi dengan yahdikumullah. Maka enggak boleh. Karena apa? Karena masalah hukum yang berlaku untuk seluruh anggota badan kita sebatas yang terindrai oleh, yang terjangkau oleh indera kita. Apa yang tidak terdengar, apa yang tidak terlihat, sudah tidak ada hukum dalam hal itu. Wallahu a'lam. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur dari Bapak Abdul Latif Cianjur. Ustaz mau tanya di luar tema. Mohon penjelasan tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Adapun solawat Allah maknanya pujian Allah kepada nabi di hadapan para malaikat. Itu penjelasan Imam Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Beliau menyatakan salatullahi ala abdi sanahu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hamba-Nya artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah memuji. Memujinya Allah kepada orang itu, itulah yang disebut dengan salawat. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW semata-mata yang dapat salawat dari Allah, kita juga bisa. Orang yang makan sahur dapat salawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala suhufil ula. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di shaf terdepan ketika salat. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga bisa dapat salawat dari Allah. Adapun salawat para malaikat, maknanya istighfar dan doa para malaikat bagi orang itu. Para malaikat memintakan ampunan dan rahmat bagi orang yang dia bersalawat. Ya, Allahumma firlahu wa Allahumma rahmuhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu salawatnya para malaikat kepada manusia. Terakhir, Muzayin di studio ayat itu. Ayat apa? Ayat satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pelaksanaan sholat Jumat di hari Id, pelaksanaannya di kosor, tapi apakah pelaksanaannya seperti sholat Jumat yaitu ceramah pasti dulu baru kemudian sholat berapa keluar dari Patang di Cimareme. Patang di Cimareme. Ya kalau Jumat bertemu dengan Id, sholat Jumat yang dilaksanakan seperti biasa tidak dikosor. Gak boleh Jumat dikosor jadi serokah. Sama seperti Jumat-Jumat biasa. Jadi khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat dua rakaat dengan bacaan yang dikeraskan seperti sholat subuh gitu. Ya, jadi tidak ada perbedaan tata cara sholat Jumat baik pada hari Id ataupun hari-hari biasa, hari Jumat biasa yang bukan sholat Id, sama cara-caranya tidak ada perbedaan walaupun pagi harinya si imam dan jamaahnya sudah melakukan sholat. Jadi tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam. Apakah saya berdosa, ini terakhir, memilih dengan sengaja sebuah pekerjaan yang mengharuskan saya sabar dalam jangka waktu lama dan teratur. Sehingga saya meninggalkan Jumat sebulan ketika bekerja dan mendirikan Jumat sebulan ketika libur. Begitu seterusnya. Saya bekerja di kapal laut. Iya. Apa di kapal laut enggak ada Jumatan gitu? Saya pikir ada. Di kapal laut ada musala atau ada masjidnya. Dan orang-orang sholat di sana berjamaah, kadang ada ceramahnya gitu ya. Kalau kita naik feri atau naik kapal laut dari sini ke Sulawesi atau ke Kalimantan, berjam-jam itu ada masjidnya, ada tempat sholatnya, ada jumatannya, ada kadang-kadang ceramahnya di sana. Ya, mungkin nggak tahu aja tempatnya, banyak bekerja di kapal laut nggak tahu ada apa, ada masjid, pasti ada masjid. Kalau toh tidak ada, kita ajak teman-teman untuk mendirikan sholat Jumat di atas kapal laut tersebut. Ya, tapi ada tapinya, saya curiga. Jangan-jangan kapal yang dimaksudlah kapal pesiar. Kalau itu yang ditanyakan bukan masalah Jumatnya, tapi kemaksiatan yang ada di sana. Di sana ada diskotik, di sana ada tempat-tempat hiburan yang maksiat, di sana ada minuman keras, di sana ada perzinahan, di sana ada segala macam. Dan pekerja di kapal pesiar melayani customer yang memang tujuan utamanya berpesiar, namanya juga kapal pesiar kan. Jadi bersenang-senang, jadi liburan saja gitu. Nah, kalau senang-senang, seluruh fasilitas untuk bersenang-senang diadakan, disediakan di sana. Kadang-kadang ada pesanan minuman keras, kita ngantar. Dosa nggak? Dosa. Dikasih tip, kadang tipi. Tipnya haram, karena dari pekerjaan yang haram juga. Itu yang harus dipertanyakan. Maka kalau itu yang terjadi, keluar. Nggak boleh. Tapi ada pun umpamanya kapal laut biasa, komersial, ya, mengangkut penumpang dari satu tempat, satu pulau ke pulau lain, itu pasti ada masjidnya. Ada fasilitas untuk sholat, bahkan ada untuk ceramah, pengajian, segala macam. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ada ikhwan konsul, saya kerja di kapal pesiar, boleh nggak? Ya nggak tahu gimana isinya. Oh, isinya gini. Oh, nggak boleh, haram. Terus gimana sebenarnya nanti sih? Keluar dulu, Allah jelaskan jalan dulu. Terima kasih, kembali. Beberapa bulan nelfon lagi, Ustaz, saya mau titip zakat 10 juta. Iya, boleh. Siapa ini? Saya yang dulu pernah telepon Ustaz, pegawai kapal pesiar. Setelah Ustaz bilang keluar, saya keluar. Sebulan pertama bingung, bimbang, ikut adik dan seterusnya. Akhirnya sekarang punya beberapa toko pakaian. Allah mudahkan rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau umpah sebuah pekerjaan secara syar'i haram, jangan berpikir 2 sampai 1000 kali, keluar saja. Untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tunggu Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang hasilnya jauh lebih banyak daripada di tempat haram tadi. Oleh karena itulah, jangan ragu untuk meninggalkan yang haram, karena Allah SWT yang memberikan jaminan sebagai janjinya yang dia ungkapkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Sudah waktunya sebentar lagi adzan ya. Kita persiapan subuh esok. Insya Allah kita jumpa lagi hari Sabtu yang akan datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.